الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali Tafsir Jalalain li Jalaluddin As-Suyuti wa Jalaluddin Al-Mahalli rahimahumullah. Kita masih melanjutkan Suratul Baqarah dan masih membicarakan tentang sifatnya orang-orang Yahud. Sekarang kita masuk di ayat yang ke-13. Rahman, bawa terjemahan? Enggak. طيب قال الإمام السيوطي رحمه الله واتبعوا أتف على نبدا واتبعوا يعني مريكا يعني orang-orang Yahud mereka mengikuti ini ataf dengan nabadha, membuang. Orang-orang Yahudi membuang kitab di belakang mereka, yakni tidak mengamalkan kandungan Taurat. Mereka juga mengikuti ma tatlu ay talati syayatin. Mereka mengikuti apa-apa yang dibaca oleh syaitan, setan-setan. Ala ahdi mulki Sulaiman minas sihri, pada masanya Nabi Sulaiman dari sihir. Jadi orang-orang Yahudi, selain mereka tidak mau mengamalkan kandungan Taurat, mereka juga menjalankan ilmu sihir. mereka mengikuti syayatin. Tatlu di sini tala yatlu. Tatlu di sini menggunakan fi'il mudhari tatlu. Diterangkan oleh As-Suyuti di sini ai talat, menggunakan fi'il madhi. Maknanya di sini ini fi'il mudhari tapi bermakna fi'il madhi. Fi'il mudhari itu kan fi'il yang kejadiannya sekarang atau akan datang. Fi'il mudhari. Tapi maknanya di sini adalah fi'il madhi. Kenapa? Ini setan ini di zamannya Nabi Sulaiman. Sihir yang diterapkan oleh setan ini terjadi pada zamannya Nabi Sulaiman dahulu. Di sini Allah menggunakan fi'il mudhari tatlu, yang mananya talab, yang mananya fi'il madhi dahulu. Kenapa menggunakan fi'il mudhari? Untuk menunjukkan orang-orang Yahudi itu memang perlakuan mereka senantiasa terus-terusan menggunakan ilmu sihir. Berkelanjutan, terus-terusan. Makanya menggunakan fi'il mudhari. Orang-orang Yahudi mereka mengikuti ajaran setan, yakni menjalankan, mempraktekkan ilmu sihir. Tala tatlu itu juga diartikan ittaba'ah, mengikuti, ya, mengikuti. Disebutkan dalam footnote, itu ada footnote yang tidak di situ. Ketika Taib menjelaskan makna ini, wattaba'u itu bermakna wafaku, yakni mencocoki, wa'amilabih, dan mengamalkan. Orang-orang Yahudi mengamalkan. Wa tatlu ay taftari, apa yang setan-setan itu membuat kedustaan. Tatlu di sini bermakna taftari, kedustaan, takdzib. Baik. Itu ada enggak di situ? Enggak ada. Di phone nanti ada. Nah, itu makna tatlu. Setan itu mengamalkan, menjalankan apa-apa yang diada-adakan setan dari sihir, kedustaan yang dijalankan oleh setan. Di masa Nabi Sulaiman alaihissalam dari sihir. Wa kanat dafanatu tahta kursiyihi lamma nuzi'a mulkahu. Nuzi'a mulkuhu. Yang kitab itu, kitab sihir itu ditanam, ditimbun di bawah kursinya Nabi Sulaiman. Ketika nuzi'a mulkuhu, ketika Nabi Sulaiman itu kerajaannya dicabut, kerajaannya ditarik. Baik. Kemarin sudah kita singgung, ini riwayat-riwayat Israiliyat. Ini riwayat-riwayat Israiliyat. Disebutkan di foto nomor 1 itu, nas'u mulki Sulaiman khurafatun wadha'aha Israiliyun wazzanadiqah. Dicabutnya kerajaan Nabi Sulaiman ini khurafat yang diadakan oleh Israiliyun dan orang-orang Zindiq. Ibnu Katsir rahimahullah beliau membawakan kisah riwayat-riwayat Israiliyah di dalam tafsirnya tentang dicabutnya kerajaan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik. Bisa dilihat di surat Shad ayat 34. Dalam surat Shad ayat 34. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walaqad fatanna Sulaimana wa alqayna ala kursiyhi jasadan summa anab. Walaqad dan sungguh-sungguh fatanna kami memberikan ujian. As-Sa'di rahimahullah beliau menjelaskan ibtalainahu, kami memberikan ujian kepada Nabi Sulaiman. Wahtabarnahu, jadi uji Nabi Sulaiman bidhihabi mulkihi, dengan kekuasaannya itu lenyap, kekuasaannya lenyap. Wa infisalihi anhu, beliau lepas kekuasaannya. Sebagaimana kita jelas kemarin, Sulaiman itu seorang nabi dan seorang raja. Orang-orang Yahudi tidak mengakui sebagai seorang nabi. Bisababi khalalin iktadadhu tabi'ah al-basariyah. Kenapa kok sampai kekuasaan Nabi Sulaiman itu dicabut? Karena beliau melanggar khalal. Ada pelanggaran yang beliau jalankan. Ini terkait dengan tabiat manusia. Terkait dengan tabiat manusia. Dan ini riwayat-riwayatnya macam-macam. Israiliyah. Baik. Di antaranya disebut Ibnu Katsir rahimahullah. Nabi Sulaiman alaihissalam setiap beliau masuk ke kamar mandi itu beliau melepas cincinnya. Ini cincinnya enggak akan dimasukkan bersama ke kamar mandi. Kemudian dititipkan ke seorang istri beliau. Ini istri yang dipercaya, yang paling dipercaya oleh Nabi Sulaiman. Disebutkan Nabi Sulaiman itu memiliki istri 100. Syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Ketika sudah dibawa oleh sang istri, datang setan menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian diminta cincin tersebut dan dibuang ke laut, kemudian dimakan oleh ikan. Setelah itu setan menyerupai Nabi Sulaiman dan berkuasa. Berkuasa disebutkan selama 40 hari. Keputusan-keputusan yang diterapkan Nabi Sulaiman ini semuanya tidak benar, sehingga sampai rakyatnya itu heran. Ini nabinya, rajanya kok sekarang kayak gini, gak kayak yang dulu keputusannya. Disebutkan itu ada seorang yang sifatnya seperti Umar bin Khattab yang menentangnya. Disebutkan selama 40 hari. Selama 40 hari. Baik. Dikuasai oleh setan itu yang dia menyerupai Nabi Sulaiman. Semuanya dikuasai oleh setan yang berwujud Nabi Sulaiman kecuali istri-istrinya. Kecuali istri-istrinya. Istri-istrinya Nabi Sulaiman tidak dikuasai oleh setan. Semuanya dikuasai oleh setan. Berkuasa selama 40 hari. Diterapkan di situ hukumnya. Nah, ini yang disebut hina salabu, ketika kekuasaan beliau itu dicabut. Ini ya, salah satunya. Baik. Dan beliau sebutkan banyak banyak kisah-kisah Israiliyat. Kemudian Ahmad Syakir rahimahullah, Syekh Muhammad Syakir, di dalam kitab Umdatut Tafsir itu mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir. Mukhtasar dari tafsir Ibnu Katsir. Sehingga riwayat-riwayat yang dhaif itu dihilangkan. Di dalam Umdatut Tafsir, riwayat Israiliyat itu dihilangkan oleh beliau. Enggak ada. Ya, dalam Umdatut Tafsir. Kemudian di dalam Tafsir Muyassar ini tafsir yang disusun oleh para ulama, itu kumpulan ulama jadi satu yang tidak menyebutkan ikhtilafnya, ya. Yang di situ tafsirnya ringkas, yang kita jadikan modul tafsir untuk kelas MTF itu dari Muyassar. Ketika membawakan ayat ini, shad, ayat yang ke-34, walaqad fatanna Sulaiman walqaina ala kursi jasadan summa ana. Ya. Ketika Nabi Sulaiman kita berikan cobaan, ya, menguji Nabi Sulaiman, wa alqaina ala kursihi, dan kami letakkan, alqa itu hukum asalnya bahasanya itu dilemparkan, di kursinya Nabi Sulaiman, kursi kerajaan itu, jasadan, diterangkan oleh Ibnu Abbas, jasad di situ adalah syaitan. Syaitan yang berkuasa di situ, bukan Nabi Sulaiman. Yang duduk di situ setan. Nah, di dalam Muyassar, tafsir Muyassar disebutkan, walaqad ibtalaina Sulaiman walqaina ala kursihi saqqa waladin. Dan kami uji Sulaiman, kami letakkan di atas kursinya saqqa walad. Ini yang Allah alam apa menerjemahkannya. Kalau secara literal bahasa, saqqa itu separuh, walad itu anak, separuh anak. Ya. Separuh anak itu mungkin enggak jangkep. Kayak apa ya? Bayi prematur atau apa, enggak jangkep. Ya. Nabi Sulaiman itu mendapatkan anak yang demikian, saqqa walad. Ya. Jadi enggak tahu ini diterjemahkan apa? Apa tubuhnya cuma separuh ketika lahir, atau prematur kecil sekali, atau fisiknya lengkap tapi kondisinya itu nggak jangkep, ya, misalnya apa? Bukan fisiknya, anggota tubuhnya jangkep, cuma apa namanya? Pikirannya atau apalah, ini. Wallah alam, ini yang tepat itu diartikan apa, sehingga tak baca saya keluar daripada nanti salah. Ya. Ini terkait dengan seorang nabi. Nabi Sulaiman, tapi disebutkan di sini, beliau na'am bersumpah. Dengan nama Allah, nah, akan menggilir istrinya, menggauli istrinya dalam semalam. Disebutkan 99 orang. Ya. Ada yang menyebutkan 70. Ya. Dan beliau menyatakan setiap istrinya nanti akan melahirkan seorang pejuang. Ya. Dalam semalam itu digilir 99 istrinya. Dan semua akan melahirkan anak yang semuanya menjadi pejuang di jalan Allah. Bersumpah. Dan diingatkan, disebutkan, diingatkan oleh malaikat Jibril, kul, insyaAllah. Ucapkan insyaAllah. InsyaAllah kalau lahir nanti akan menjadi seorang pejuang. Tapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insyaAllah. Ya. Setiap istrinya nanti akan melahirkan anak dan semuanya akan menjadi seorang pejuang. Nah, dalam semalam dikelir semuanya itu. Baik. Dan disebutkan walam yakul insyaallah. Beliau tidak mengucapkan insyaallah. Fatafa alaihinna jami'an. Malam itu digilir semua istrinya. Tayib walam yahmal minhunna illa imra'ah wahidah. Dan tidak ada yang hamil kecuali satu. Dari 99 itu atau 100 itu. Hanya satu yang hamil dan melahirkan dan lahirnya itu yaitu sakal walad itu yang tidak sempurna anaknya. Taib. Summa anaba. Kemudian beliau bertaubat ya, dari perbuatannya. Taib. Maka disebutkan di ayat yang ke-35. Qala rabbi firli wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman kemudian bertaubat dan menyatakan rabbi firli, ya rab ampunilah aku, wa hab li, dan anugerahkan kepadaku mulkan kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak dimiliki seorang pun setelahku. Kerajaan istimewa yang tidak ada yang punya kecuali beliau, ya, orang-orang setelahnya. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau lah yang maha pemberi, ya. Maka Allah sebutkan fasakharna lahu rih, kami tundukkan untuknya, untuk Nabi Sulaiman, angin, ya. Tajri bi amrih, yang bisa Nabi Sulaiman itu mengatur angin mau berhembus ke arah mana. Taib. Itu kisahnya dari apa yang disebutkan oleh As-Suyuti rahimahullah, ya, ketika dicabut kekuasaannya, yaitu yang dimaksudkan. Ketika dicabut kekuasaannya, taib, 40 hari, taib, setan yang berkuasa yang dia menyerupai Nabi Sulaiman alaihissalam, ya. Dan banyak kisah-kisah Israiliyat yang lainnya. Baik. Qala As-Suyuti rahimahullah. Nah. Jadi orang-orang mereka itu menyatakan Nabi Sulaiman itu bisa menguasai, bisa sebagai raja, menundukkan jin, hewan dan yang lainnya itu karena memiliki ilmu sihir. Ini pernyataan mereka. Ini kedustaan mereka. Sehingga ketika setan itu menyatakan ini ilmunya Sulaiman ini, yang tak terapkan ini adalah ajaran Sulaiman. Dia berkuasa dengan ilmu sihir. Ya. Taib. Tadi sebutkan ketika taib diambil kekuasaannya tadi, itulah kemudian buku-bukunya itu ditanam di situ. Au kadat, atau yang kedua, tastariku sam'a, atau setan-setan itu mencuri berita langit ketika Allah mewahyukan kepada malaikat, ada setan yang mendengarnya. Ya, ini mencuri berita langit. Watadumbu ilai akadib, kemudian digabungkan dengan kedustaan-kedustaan. Watulkihi ilal kahadah, kemudian disampaikan kepada dukun-dukun di dunia ini. Fayudawwinunahu, kemudian dibukukan, akhirnya menjadi kitab-kitab sihir. Dan banyak beredar kitab sihir itu, ya, apa dengan berbagai macam judulnya, makrifah atau apa, mungkin mujarobat atau yang semisalnya, ya, buku cepat menjadi tukang sihir, dukun dan macam-macam. Ada rumus-rumus tulisan raja-raja, alif-alif, bak-bak dan yang semisalnya nggak bisa dibaca. Nah, itu dibukukan sihir. Dan banyak para ulama yang membahas khusus tentang ilmu sihir dengan pengobatan-pengobatan ilmu sihir yang apa, yang kemudian melanggar syariat. Makanya di sini ada berita langit, berita langit itu benar, kemudian dicampur dengan kedustaan. Maka jangan heran kalau ada dukun yang ramalannya tepat. Ya. Misalnya ada seorang yang kehilangan motor, misalnya. Dia datang ke seorang dukun dan dikasih info. Motormu itu nanti ada di sana, ya. Kamu sanggung aja di sana. Ada di sana, baik. Ternyata benar. Ini pencurian berita langit, tetapi ditambah dengan kedustaan-kedustaan. Misalnya, tapi syaratnya kamu harus cari ayam hitam mulus, plus mulus hitam. Kamu semboleh di kuburan sana dengan menyebut nama siapa, misalnya digabung dengan kesyirikan. Ya. Maka ketika ada dukun yang ramalnya tepat, itu dari pencurian berita langit, bukan dia pinter, bukan. Itu karena dia punya kerin, ya. Pencurian berita langit tepat. Baik. Tapi ramalan yang enggak tepatnya lebih banyak. Ya. Tapi orang itu menilainya pernah benar sekali sudah menjadi top dia. Padahal enggak dihitung salahnya itu berapa kali yang bleset ramalannya. Itu enggak diabaikan. Nah. Baik. Ini ikhwani fi din azani wa a'azakumullah. Dibukukan menjadi kitab-kitab sihir. Ya. Wa fasya dzalika, kemudian menyebar wasya'a. Adal jidda ta'lamal ghaiba, sehingga tersebarlah jin itu mengetahui perkara yang gaib. Jin itu mengetahui perkara yang gaib. Jin itu juga makhluk sebagaimana manusia. Dia tidak mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dia tidak mengetahui perkara yang gaib. Dia tidak tahu bisikan-bisikan hati. Jin itu juga makhluk sebagaimana manusia. Terkadang ada orang yang khawatir, ya. Dia membicarakan jin, kemudian dia membicarakan dalam hatinya, takut kedengaran jin, ya. Padahal jin itu gak ngerti perkara yang gaib. Nah, maka apa yang beliau sampaikan tadi kemudian tersebar dan terkenal. Oh, berarti jin itu ngerti ilmu gaib. Fajaba'a Sulaiman al-kutuba wa dafanaha. Nabi Sulaiman kemudian mengumpulkan kitab-kitab itu dan ditanam, dikubur. Falamma mata, ketika Nabi Sulaiman wafat, dalat sayatidu alaihan nasa, setan-setan itu ngasih info ke manusia. Pastah rojuha, kemudian untuk diambil, dibongkar, kemudian diambil dari kitab-kitab sihir itu. Bahwa jadu fiha sikhra, mereka kemudian menemukan ilmu sihir dari kitab-kitab itu. Faqalu innama malakakum bihada, mereka menyatakan malakakum, yakni Sulaiman itu menguasai kalian dengan ilmu sihir itu. Sulaiman itu sebenarnya gak terlalu pinter. Dia itu bisa berkuasa karena punya ilmu sihir. Fa ta'allamuhu wa rafadhu kutuba anbiya'ihim, kemudian mereka pun mempelajari ilmu sihir dan meninggalkan kitab-kitab para anbiya, ya, karena diprovokasi. Nabi Sulaiman itu pakai ilmu sihir, ya, sehingga mereka pun akhirnya antusias mempelajari ilmu sihir dan meninggalkan Taurat. Nah, ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Kalau Nabi Sulaiman itu berkuasa dengan ilmu sihir, berarti Nabi Sulaiman itu kafir. Maka dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala tabri'atan li Sulaiman. Allah taala menyatakan untuk membebaskan tuduhan-tuduhan kepada Nabi Sulaiman, membersihkan tuduhan kepada Nabi Sulaiman. Waraddan 'alal yahud, bantahan kepada orang-orang Yahudi, fi qaulihim, terhadap ucapan mereka, unduru ila Muhammadin, lihatlah kepada Muhammad, yadkuru Sulaiman fil anbiya, menyebutkan Sulaiman di dalam para nabi. Wa ma kana illa sahiran, padahal dia bukan nabi, dia itu tukang sihir. Ya. Ini orang-orang Yahudi. Ya. Lihatlah, Muhammad itu menyatakan Sulaiman itu seorang nabi, padahal dia itu tukang sihir, bukan seorang nabi. Ini ucapan orang-orang Yahudi. Tuduhan orang-orang Yahudi dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman, Sulaiman itu tidak kafir, ya. Ai lam yakmal sihra, Sulaiman itu tidak mengamalkan ilmu sihir. Li'anna kufrun, karena yang mengamalkan ilmu sihir itu kufur. Ilmu sihir itu ilmu yang menyebabkan pelakunya kafir ketika menjalankan ilmu sihir. Walakinna mitasdid wa takhfif. Walakin di sini ada dua bacaan. Tasdid walakinna wa takhfif walakin. Ya. Ada dua bacaan. Bisa dibaca walakinna, bisa dibaca walakin. As-sayatina kafaru, tapi setan-setan itulah yang mereka telah kafir. Ya, bukan Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman enggak mengamalkan ilmu sihir. Yu'allimuna nasa sihra. Kenapa setan ini dinyatakan kafir? Kata Allah, karena mereka mengajari manusia ilmu sihir. Setan-setan itulah yang mengajar ke ilmu sihir kepada umat manusia. Al-jumlah hal min dhamir kafaru. Yu'allimuna nasa sihra. Jumlah ini hal, ya. Dia itu menjelaskan dari dhamir kafaru. Kafaru telah kafir. Kenapa kafir? Karena yu'allimuna nasa sihra. Karena setan itu mengajar ke ilmu sihir. wa yu'allimunahum, dan mengajari mereka, ma unzila 'alal malakain, apa-apa yang diturunkan kepada malakain. Malakain ai ulhima, yang telah diilhamkan, minas sihri, dari sihir, wa quri'a bi kasril lam. Malakain ini juga dibaca dengan mengkasroh lam, malikain. Malakain atau malikain, ini beda maknanya, ya, beda maknanya. Kalau malakain itu maknanya malaikat, dua orang malaikat, malak. Apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat? Kalau malikain, lamnya di kasroh, itu dua orang keraja. Malak dengan malik itu beda. Malakun jamaknya malaika. Malaika itu jamak. Mufradnya malakun. Nah, kalau malik itu raja. Maka ini disebutkan wa quri'a, menggunakan lafaz tamrid quri'a, ya, dibaca bikas dilam, dan ini keliru, ya. Jadi malakain, dua orang malaikat. Bi Babil, malaikat yang ada diturunkan di Babil, baladin fi sawadil Iraq, sebuah tempat di Irak. Babil itu sebuah tempat di Irak. Harut wa Marut, yang dua orang malaikat ini namanya Harut dan Marut. Badalun au athu bayanil malakain, ini badal atau ataf bayan untuk malakain. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas menyatakan huma sakhirani kana yu'allimani sikhra. Pendapatnya Ibnu Abbas, Harut dan Marut itu dua orang tukang sihir yang keduanya ngajari sihir umat manusia di Babil. Ya, ini pendapatnya Ibnu Abbas. Dua orang itu bukan malaikat, Harut Marut bukan malaikat. Ya. Itu tukang sihir. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Baik. Wakila, ada yang berpendapat lain. Malakani unzila lita'limihi. Harut dan Marut itu dua orang malaikat yang diturunkan untuk ngajari ilmu sihir. Ibtila'at minallahi lindas, ini ujian dari Allah untuk umat manusia. Jadi Harut dan Marut itu sebenarnya siapa? Baik, ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan keduanya malaikat yang Allah turunkan ke dunia untuk menguji umat manusia. Ada yang berpendapat itu bukan malaikat, itu tukang sihir, ya, seperti tadi disebutkan oleh Ibnu Abbas. Ya, Al-Buhid ikhtilaf para ulama. Baik. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama na'nu fitnatun, dan keduanya tidak mengajarkan ilmu sihir. Min ahadin, min zaidah, min ini tambahan. Keduanya tidak mengajarkan ilmu sihir kepada seorang pun, hatta yakula, sampai keduanya menyatakan lahu nusha, kepada orang yang minta diajari untuk menasihati. Innama nahnu fitnatun, kami ini fitnah, baliyah minallah linnas, kami ini ujian dari Allah untuk umat manusia. Liyamtahinahum, bita'limihi, untuk menguji mereka dengan mengajari mereka ilmu sihir. Faman ta'allamahu kafara, barang siapa yang kemudian mempelajari ilmu sihir maka dia kafir. Waman tarakahu fahuwa mu'min, barang siapa yang kemudian meninggalkan dan tidak mempelajari ilmu sihir maka dia orang yang beriman. Jadi dua orang ini, kalau ada orang yang minta diajari sihir, dinasihati. Kami berdua ini utusan Allah, ujian untuk kalian. Jangan kufur, jangan mempelajari ilmu sihir. Tapi kalau tetap ngeyel, ngotot minta belajar ilmu sihir, ya diajari. Resikonya ditanggung sendiri, maka dia kafir. Sudah dinasihati, sudah diingatkan. Ini menunjukkan kepada kita, ya, seseorang itu harus ngasih nasihat kepada seseorang ketika apa yang dia mau jalankan itu berbahaya. Apa yang dijalankan dua orang ini, apakah dua-duanya malaikat atau bukan, ya, ini juga mestinya dijalankan bagi para pedagang. Ketika ada calon pembeli yang ingin membeli barangnya, begitu banyak barangnya, ada dipilih satu, dan sang pembeli itu tahu ini barang jelek ini, ya, maka dia harus bersikap demikian. Nasihati, jangan itu, ini jelek ini, ya, yang ini saja, ini jelek. Disebutkan cacatnya, jangan beli yang ini, itu barangnya sendiri. Ketika mau dibeli orang lain, ya, memberikan nasihat kepada orang. Sebagaimana dua orang ini, ketika ada yang mau diajari ilmu sihir, dinasihati, jangan, jangan belajar ilmu sihir, nanti kafir. Ya. Tapi kalau tetap ngeyel, ya diajari. Baik. Fala takfur bita'allumihi, jangan kufur dengan belajar ilmu sihir. Fa in aba illa ta'lim allamahu, kalau tetap ngotot untuk mau belajar, untuk diajari, allamahu, maka dua orang ini ngajari ilmu sihir. Tapi sudah diingatkan, ya. Fa yata'allamuna minhuma, maka umat manusia itu mempelajari dari keduanya, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, apa-apa yang bisa memisahkan antara seorang dengan istrinya, membuat suami benci istrinya, membuat istri benci kepada suaminya. Ini diantaranya ilmu sihir, ya. Membuat kebencian seseorang kepada pasangannya. Dan ini puncak iblis ketika mengutus bala tentaranya, ketika setiap tentara itu ngasih laporan, ekspresi iblis itu biasa-biasa saja. Ketika ada laporan dari setan, dia bisa membuat cerai pasangan suami istri, maka setan yang kasih laporan ini dan bisa menceraikan suami istri diberikan kedudukan istimewa di samping iblis, dipuji-puji. Ini orang yang istimewa ketika bisa menceraikan suami istri, ya. Maka ilmu sihir itu diantaranya membuat benci seorang kepada pasangannya. Dan ada pula sebaliknya, membuat orang senang dengan orang lain, membuat senang yang bukan istrinya, membuat senang yang bukan suaminya. Ini juga ilmu sihir, yang biasa disebut ilmu pengasih, ilmu pelet, ya. Ini ilmu sihir semuanya, ya. Bikin senang, bikin benci, nah, ilmu sihir. Baik. Ini diantara yang diajarkan oleh dua orang ini, ya. Ilmu sihir. Bi ayyubaghdhu kullin ilal akhir, membuat benci setiap orang kepada yang lainnya. Wa ma hum ay asyah asaharatu, tidaklah mereka yang disihir itu bidharina bi bisihri, tidaklah sihir itu membahayakan. Min jaidah ahadin, tidaklah sihir itu membahayakan seorang pun illa biidnillah, kecuali dengan izin Allah bi iradatih. Ya. Dibawakan tukang sihir sebanyak-banyaknya. Dibawakan tukang santet sebanyak-banyaknya, yang paling ahli, yang paling mahir. Kalau Allah tidak mengendaki, orang itu tidak akan pernah tersihir, tidak pernah tersantet. Semuanya dengan kehendak Allah. Wa ta'allamuna ma yadurruhum, mereka mempelajari apa-apa yang membuat bahaya mereka fil akhirah, di akhirat. Wa la yanfa'uhum, dan tidak ada manfaatnya bagi mereka. Ilmu sihir itu tidak ada manfaatnya. Ilmu sihir itu membawa mudarat. Wa huwa as-sihr, jadi sihir. Kalau orang belajar ilmu sihir, itu belajari ilmu yang tidak ada manfaatnya di dunia dan membuat mudharat di akhirat. Meskipun mungkin, woi dia ada manfaatnya. Saya mendapat masukan di dunia, mendapatkan uang yang banyak, menjadi tukang sihir. Baik. Allah menyebutkan ini gak ada manfaatnya. Walakat lam kasam, sungguh-sungguh, sumpah demi Allah. Walakat alimu al Yahud, dan sungguh orang-orang Yahudi itu sudah tahu. Lamat la lam ibtida mu'alliqah, terkait lama qablahu atau lima qablahu, terkait dengan yang sebelumnya. Istarahu wa man mausulah, dan orang Yahudi itu sudah tahu. Orang-orang yang istarahu, ikhtarahu, yang membelinya, au istabdalahu bi kitabillah, yang menggantinya dengan kitab Allah, membuang kitab Allah dan mengambil ilmu sihir, malahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Nasibun fil jannah, tidak mendapat bagian di sorga. Jadi orang-orang yang mempelajari ilmu sihir. Walabisa ma syai'an sarau, sangat jeleklah apa-apa yang mereka sarau, ba'u, apa-apa yang mereka beli. Anfushob, degaja diri-diri mereka. Aisyarin ai khaddaha minal akhirah, yaitu bagiannya dari akhirat. Anta'allamuhu, dengan mempelajari ilmu sihir itu mereka menggantikan apa bagian mereka di jannah. Haisu aujaba lunar, ketika mereka wajib untuk mendapatkan neraka. Lauganu ya'lamun, seandainya mereka mengetahuinya. Lauganu ya'lamun hakikah ma yasiruna ilai minal adab, hakikat apa yang mereka akan menuju ke sana dari adab. Ma ta'allamuhu, apa-apa yang mereka mengetahuinya. Baik. Fadifidin a'azani wa a'azakumullah. Ayat ini 103. Ini banyak sekali faedah yang bisa diambil darinya. Ada 17 faedah dari ayat ini, karena ayat itu panjang. Ada 17 faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, insyaallah ta'ala, agar kita sampaikan dalam pertemuan yang datang faedah dari ayat ini insyaallah ta'ala. Tayyib, wallahu ala biswab, wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.